kalah deh kena kecewa yang singgah rasa rasa ni dalam tulus menyayangi biastun sayang adine ento palsu tatune bang adi nyata kerasa apa kita yang beli ninggalin kala adi sedih tain ke hadi ngeling ulian beli berkorban beli apa adi nau dadi hati ni mok bogin beli adu domas di hati kesediain buat adi nanging tau ni singgah dormegedi selesai mengajep lagi rikan lemakarya apang serta terahayu apa gelah beli betang pedan adi muda sakit hati uniki beline hati, udah sakit hati, puniki beli nampi, luang niling bidan, sing harus sabar, pantas nebeli, enggalan sadar.